Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha najata yaumiddin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada sesi sebelumnya telah kita baca dua riwayat terkait dengan pengumpulan Al-Quran. Yang telah tampak bagi kita semua bagaimana proses pengumpulan Al-Quran tersebut. Dan terdapat di dalamnya berbagai pelajaran. Telah kita ingatkan banyak darinya, walaupun ada sebagian pembahasan yang belum kita terangkan, tapi mungkin berlalu di hadith-hadith yang akan datang. Kemudian di bab yang keempat, kata Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu katibin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi disebut di sini bab katib. Katib itu artinya satu orang yang menulis. Satu orang yang menulis. Padahal juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menulis dari Al-Qur'an bukan cuma satu orang. Di dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Bukhari, di sini disebutkan Zaid bin Thabit. Iya. Padahal ada sahabat-sahabat lain yang mereka juga telah menulis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan menulis dari Nabi itu banyak ya, termasuk Khulafa ar-Rasyidin. Mereka juga menulis, Zubair bin Al-Awwam dan selainnya dari sahabat-sahabat, disebut sejumlah nama oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi maksud dari Al-Bukhari di sini bukan ingin mengumpulkan seluruh juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ingin, zahirnya beliau ingin menerangkan bahwa Al-Qur'an itu ada yang menulisnya. Iya. Dan ini semuanya adalah bagian dari penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran. Jadi sebagaimana yang telah lalu, ketika ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya, apa dalil bolehnya Al-Quran dikumpulkan dalam sebuah mushaf, maka sudah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu, itu masuk di dalam dalil-dalil umum. Iya, ketentuan-ketentuan yang telah di jelaskan oleh Nabi dalam pengumpulan Al-Quran, hanya saja di masa beliau tidak dikumpulkan karena belum ada keperluan. Dan juga masuk di dalam dalil umum firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun, kami yang menurunkan dzikr dan kami akan menjaganya. Dan dikumpulkannya dalam sebuah mushaf, maka itu bentuk dari penjagaan terhadap Al-Quran. Iya. Beliau bawakan di sini dua hadis. Satu hadis Zaid bin Thabit dan satunya lagi hadis Al-Bara bin Azib. Kata beliau dalam hadis yang pertama, haddatsana Yahya bin Bukair, yaitu Yahya ibn Abdullah bin Bukair Al-Misri. Qala haddatsana Al-Layth, yaitu Al-Layth ibn Sa'ad Abu Al-Harith Al-Fahmi. An Yunus, yaitu Yunus bin Yazid Al-Aili. Aila itu nama tempat antara Filistin dan Mesir. Ali bin Shihab, dari bin Shihab, namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. Anna Ibn As-Sabbaq qala, sungguhnya Ibn As-Sabbaq berkata, Inna Zaid Ibn Thabitin qala, sungguhnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata. Ya, ini hadis yang sudah berlalu ya. Hanya saya diulangi lagi di sini. Kata beliau, arsala ilayya Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengirim utusan kepadaku radhiyallahu anhu. Qala innaka kunta taktubul wahya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'il Qur'an. Sungguhnya engkau itu menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya engkau juru tulisnya Nabi. Maka carilah Al-Qur'an itu, lacak Al-Qur'an tersebut, kumpulkan. Iya. Dan terdapat bahwa ilmu itu selalu membawa kebaikan. Seorang ketika dia belajar seperti Zaid bin Thabit di sini, dia menulis Al-Qur'anul Karim radhiyallahu anhu. Iya. Dan di waktu menulisnya, dia menulis untuk kebaikan dirinya sendiri atau mungkin ada maksud yang lain. Tapi subhanallah, ilmu itu seperti itu. Ada suatu saat diperlukan oleh manusia. Dan mungkin dia tidak menyadari bahwa di suatu saat nanti orang-orang akan memerlukannya. Iya. Karena itu, janganlah seorang menelantarkan suatu kesempatan pun di dalam belajar. Jangan dia telantarkan dari sebuah kesempatan di dalam mencatat dari faidah-faidah ilmu. Sebab kalau itu dia jaga dan dipelihara dari hal yang diharapkan menjadi bekal yang baik untuknya di masa mendatang. Mungkin untuk dirinya, mungkin untuk anak-anaknya, mungkin untuk keluarganya, atau tetangganya, masyarakatnya. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf kepada anak-anaknya, hendaknya engkau belajar dengan baik. Karena engkau tidak tahu kapan engkau dibutuhkan. Iya. Jadi pasti ada keperluan di tengah umat terhadap orang-orang yang menyimpan dari ilmu itu. Apakah dia simpan dengan hafalannya, dia simpan dengan tulisannya, ataupun yang lainnya. Kata beliau, fatatabba'tu hatta wajadtu akhir surati taubah ayataini ma'abi Khuzaimata al-Ansari radhiyallahu anhu lam ajidhuma ma'a ahadin gairihi. Kata beliau, maka saya pun mencari Al-Quran ini hingga saya ketemukan akhir dari surat Taubah, ada dua ayat bersama Abu Khuzaimah, bersama Abu Khuzaimah Al-Ansari, saya tidak ketemukan bersama siapapun dari sahabat. Jadi maksudnya di sini dua ayat terakhir dari surat Taubah yang ada pada Abu Khuzaimah Al-Ansari itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, diketemukan oleh Zaid bin Thabit secara tertulis. Jadi mungkin di sahabat yang lain ada, tapi dari hafalan. Tapi secara tertulis itu adanya di siapa? Di Abi Khuzaimah Al-Ansari. Atau mungkin yang kedua yang diinginkan, Zaid bin Thabit tidak menemukannya dari seorang sahabat pun yang mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebab mungkin sahabat yang lain hafal, Tapi mereka mengambil dari sahabat yang lain, yang mengambil langsung dari Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain itu telah meninggal. Nah, sebab sebagaimana yang telah lalu bahwa di perang Yamamah itu ketika menghadapi orang-orang yang murtad pengikut Musailamah al-Kadzdzab, banyak dari al-qurra meninggal, termasuk dari qurra ulum, dari orang-orang yang dianjurkan oleh Nabi agar sahabat mengambil Al-Quran dari mereka. Salah satunya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Beliau meninggal di perang Yamamah. Iya. Jadi diketemukan dua ayat surat Taubah ini pada Abu Huzaimah Al-Ansari. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum ila akhir al-ayah. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum wa bil mu'minina raufur rahim. Fain tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'adzim. Itu dua ayat di akhir surah At-Taubah. Ini berada disimpan oleh Abu Huzaimah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Perhatikan ya. Mungkin Abu Huzaimah ketika mencatatnya, dia catat untuk dirinya. Tapi subhanallah, ya, dengan catatannya tersebut hanya ditemukan oleh siapa? Ditemukan oleh Zaid bin Thabit hanya pada Abu Huzaimah saja. Ya. Nah, ini menjadi sumber kebaikan untuknya. Sebab dari apa yang dia catat, itulah yang dinukil, yang dipindahkan oleh Zaid bin Thabit ke mushaf yang dikumpulkan dengan perintah Uthman ibn Affan. Dan itulah yang bertebaran kepada kaum muslimin hingga hari ini. Betapa banyak dari kebaikan yang didapatkan oleh Abu Huzaimah radhiyallahu anhu. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bolehnya seorang itu menyebut dari kebaikan orang lain, ya kalau memang itu tidak membawa fitnah untuk dirinya. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Ubaidullah bin Musa ibn Abi al-Mukhtar Badan al-Absi al-Kufi an Israel, dari Israel, yaitu Israel bin Yunus bin Abi Ishaq as-Sabi'i al-Kufi. An Abi Ishaq, ini Abu Ishaq As-Sabi'i, Amr bin Abdullah namanya. Anil Bara, dari Al-Bara, yaitu Al-Bara bin Azib. Abu Ishaq As-Sabi'i mudallis ya. Ya, saya Al-Bukhari di sini. Apa namanya? Al-Bukhari dan Muslim pada hadith-hadith rawi yang ada masalah. Itu pada kebanyakan riwayat mereka telah disaring oleh Al-Bukhari dan Muslim melalui jalur-jalur lainnya. Iya. Anil Bara, dari Al-Bara, yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Anahu qala, beliau berkata, "Lamma nazalat la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah." Ya, tatkala turun ayat, tidaklah sama orang-orang yang duduk tidak berangkat jihad dari kaum mukminin dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, tidak sama. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'uli Zaidan." Maka Nabi berkata, "Panggillah Zaid kepadaku." "Wal yaji bil lawh wad dawati wal katif." Atau al katif wad dawa. Wad dawa. Jadi kata Nabi, "Panggil untukku Zaid." Beliau memanggil supaya Zaid radhiyallahu anhu didatangkan. Dan terdapat bolehnya seorang itu minta tolong kepada orang lain untuk keperluannya. Nabi tidak pergi sendiri memanggilnya, tapi beliau minta kepada sahabat yang lain. Iya. Dan terdapat di sini sisi pendalilan beliau, karena beliau sendiri yang meminta Zaid radhiyallahu anhu datang dan supaya membawa perlengkapannya untuk menulis, bawa al-lauh. Lauh itu lembaran atau tempat dipakai menulis. Kalau sekarang kita kan kertas. Ya, bawa buku, bawa kertas. Kalau mereka lauh di masa itu, apakah terbuat dari kayu, dari pelepah kurma, dari batu, ya, maupun dari yang lainnya yang bisa dipakai menulis dan tulisan tetap jelas dan tampak di situ. Wad dawah, dawah tinta, wal katif. Iya. Jadi semuanya alat-alat yang diperlukan di dalam menulis. Thumma qala uktub. Kemudian Nabi berkata, uktub, tulislah. La yastawil qa'iduna. Tidaklah sama orang-orang yang duduk tidak berangkat berjihad. Ya, wa khalfa dhahri Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Ummi Maktum al-A'ma. Dan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat atau duduk Amr bin Ummi Maktum al-A'ma. Ya. Terdapat bahwa seorang atau murid ketika dia duduk di depan guru, duduk di sekitar guru, boleh dia duduk di depannya, di samping kanan, samping kiri, boleh dia di belakangnya, berada di sekitar guru. Karena memang maksudnya yang diinginkan dia berada di sekitarnya supaya dia mendengar suara guru. Iya. Mendengarkan dari kalimat-kalimatnya. Karena dahulu tidak ada mikrofon. Jadi kalau guru mau bicara, ya orang-orang mendekat. Iya. Kalau majelisnya banyak, mereka memakai mustamli, orang-orang yang menyambung pembicaraannya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau kita baca biografi sebagian imam, seperti Abu Bakar bin Abi Syaibah, Uthman bin Abi Syaibah, itu yang hadir di majelisnya belasan ribu orang. Kira-kira gimana caranya sampai hadis ke belakang? Tidak ada mikrofon waktu itu. Nah, ini ada orang-orang yang menyambung lisannya. Ya. Jadi beliau berbicara, disambung oleh orang yang mendengar suaranya di sana, di ujung. Yang sekadar bisa mendengar suaranya ini, dengan jelas menyambung lagi ke belakang. Ada lagi yang menyambungnya di belakang. Yang di belakang ini nyambung lagi ke belakang. Nyambung lagi ke belakang. Ya memang lambat, gurunya bicara sebentar, disambung, disambung, disambung. Sampai tiba di akhir. Tapi subhanallah ilmu mereka lebih bagus daripada kita. Ya, kalau kita lengkap fasilitasnya, ya, fasilitas yang lengkap, akhirnya bisa duduk di mana saja dan bisa tidur kapan saja. Ya. Nah, inilah yang membedakan antara para penuntut ilmu di masa sekarang dan di masa dahulu. Ya, kadang fasilitas itu membuat apa? Membuat seorang masuk dalam kelalaian. Nasallahu salam wa afiyah. Karena itu Syekhuna Mukbil rahimahullahu taala beliau sering berucap, kata beliau, al-ilmu ma'al faqr ya ikhwan muyassar. Kata beliau, ilmu itu kalau dituntut bersama seorang itu fakir, itu lebih mudah, kata Syekh. Ya, kalau dia tidak punya apa-apa, fokus dia, hafal terus. Sama sekarang ya, kalau tidak ada HP, tidak ada ini, dia hanya pegang buku saja. Tapi kalau dia sudah pegang HP, dua pegangannya, ada buku, ada HP. Kadang di sini, kadang di situ, nyebrang sana sini. Saat belajar pun nyebrang juga ke HP-nya. Ya. Baik. Maka Nabi perintah supaya tulis kepada Zaid. Begitu mau ditulis, di belakang Nabi ada Ibn Ummi Maktum, Amr namanya, radhiyallahu anhu, alama, beliau seorang buta. Ya, terdapat seorang itu boleh menyebut dari cacat orang lain kalau hanya dengan maksud ta'rif, ya, pengenalan. Bahwa Ibn Ummi Maktum yang dimaksud yang buta itu sifat. Padahal itu penyebutan cacat ya. Nah, karena itu para ulama membolehkan menyebut dari kejelekan orang atau aib orang itu pada beberapa hal. Dikumpulkan dalam dua bait syair, wal qadahu laisa bighibatin fi sittatin. Iya. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Celaan yang bukan ghibah, celaan yang kalau disebut bukan ghibah, ya, tidak disebut sebagai apa namanya ghibah, itu pada 6 perkara. Yang pertama adalah orang yang menyampaikan kezaliman. Dia zalimi, dia singkat. orang yang mendzaliminya misalnya. Itu bukan aib, bukan ghibah namanya. Yang kedua, dalam rangka ta'rif, nah, seperti di sini ta'rif Ibn Ummi Maktum, yaitu ala amma yang buta. Fulan misalnya ada nama rawi ala Araj, akan datang mungkin lewat ala Araj Abdurrahman bin Hurmus yang pincang. Ya. Ada rawi ad-Dharir. Dharir itu apa namanya? Artinya buta juga. Bedanya amma dengan Dharir, Dharir buta semenjak lahir. Dia butanya. Iya. Seperti nama rawi Muhammad bin Khazim Abu Muawiyah. Iya. Dan demikian ada sebagian nama disebut dengan aibnya, dan itu maksudnya ta'rif, enggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, wa muhaddiri, orang yang mentahdir. Iya. Jadi kadang di dalam mengingatkan, di dalam memperingatkan kejelekan, kadang perlu menyebut nama. Ya, walaupun tidak setiap saat ya disebut penyebutan itu, saya katakan tadi kadang perlu. Kalau diperlukan, Nabi kadang melakukannya. Seperti beliau menyebut nama Ibn Lutbiyah di atas mimbar. Iya. Tapi di kebanyakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut nama, padahal orangnya dimaklumi. Beliau banyak berkata, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza." Apa kedudukan suatu kaum, mereka berkata begini dan begitu. Hanya disebut. Tidak disebut namanya. Bagaimana kedudukan suatu kaum, berkata begini dan begitu. Maka seorang alim, dia itu pendidik. Memberikan obat. Menjelaskan apa yang diperlukan. Maka kalau diperlukan, dia sebut. Tidak diperlukan, tidak dia sebutkan. Iya. Tidak dia sebutkan. Nah, begitulah harusnya seorang itu bertindak dengan ilmu. Maka ketika ditulis ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minina, mulai ditulis, jadi kalau ayatnya saja tidaklah sama orang yang duduk dari kaum mukminin dan orang yang berjihad. Ya, maka termasuk yang duduk tidak pergi berjihad adalah siapa? Ibn Ummi Maktum itu pasti, karena dia tidak punya penglihatan. Jadi dia tidak berjihad. Maka Ibn Ummi Maktum berkata, faqala ya Rasulullah, faqala ya Rasulullah, fama ta'murini. Wahai Rasulullah, kalau begitu apa yang kamu perintah ke saya? Fa inni rajulun dharirul basar. Sungguhnya saya ini seorang lelaki yang buta mataku. Ini kalimat buta, dia berkata, saya lelaki buta mataku, itu bukan mengeluh. Tapi untuk menjelaskan keadaan dirinya. Maka boleh seorang itu menerangkan dari musibah yang menimpa pada dirinya kalau bentuknya adalah sekadar mengungkap atau menjelaskan saja, bukan dalam bentuk tasyakki, dia berkeluh kesah, apalagi kalau dia ucapkan dalam bentuk dia mengingkari takdir Allah. Itulah yang dilarang. Iya. Fanazalat makanaha, maka turunlah tambahannya. Jadi ada tadinya ayatnya cuma sampai wal mujahiduna fi sabilillah, muncul tambahan lagi di belakangnya. Fanazalat makanaha, turun pada tempatnya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah ghairu ulil dharari. Tidaklah sama orang yang berjihad, orang yang duduk dari kaum mukminin tidak berangkat jihad, tidak sama dengan orang yang berjihad selain orang yang punya udzur. Jadi diperkecualikan orang yang apa? Punya udzur. Ya, jadi kaum mukminin yang tidak berangkat jihad, yang tidak punya udzur, itu tidak sama dengan mujahidin fi sabilillah. Tidak sama. Jadi ini turunnya ayat ini disebabkan karena Ibn Ummi Maktum yang bertanya. Ini sebab turunnya ayat. Dan terlihat ya bagaimana hikmah kenapa Al-Qur'an ini tidak turun sekaligus. Ya. Jadi turun ayat tanpa ghairu ulul dharar. Begitu ada pertanyaan Ibn Ummi Maktum, ya turun tambahan dari ayat itu. Sama di kejadian puasa. Awalnya turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi. Sampai situ saja turunnya. Makan dan minumlah kalian sampai tampak jelas benang hitam dari benang putih. Iya. Jadi ketika turun ayat ini, Sebagian sahabat mengambil iqalnya. Iqal itu yang biasa dipakai mengikat unta. Iya. Kalau sekarang ini iqal dijadikan hiasan di atas kepalanya orang Arab. Iqal dulu itu yang biasa dipakai mengikat apa? Unta. Ya, sederhana ya, ikatan begitu. Tapi kalau unta duduk, dimasukkan iqal itu di apa namanya? Di kakinya, dia enggak bisa berdiri. Nah, itu dipakai untuk mengikat unta. Jadi dia simpan dua iqal, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Jadi sahabat ini makan dan minum sampai dia bisa bedakan antara keduanya. Ya. Jadi ketika disebutkan hal itu, ternyata bukan itu yang dimaksud. Maka turunlah tambahan ayat di akhirnya, minal fajr. Tapi yang dimaksud adalah fajar subuhnya. Sampai tampak fajar subuh. Itu yang dimaksud. Baik. Dan ini hadith juga. Terdapat penjelasan bagaimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudahan di dalam agama ini. Iya. Tidak dibebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan terdapat bahwa orang yang memiliki udur, itu tidak mengurangi pahalanya, tidak mengurangi kedudukannya. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil madinati aqwaman." Sungguhnya di kota Madinah itu ada satu kaum, ada beberapa kelompok orang. Dan ini beliau ucapkan di perjalanan, salah satu perjalanan perang. Di Madinah itu ada sekelompok orang. Ya, tidaklah kalian berjalan di sebuah jalan, tidaklah kalian menelusuri lembah, kecuali mereka itu bersama kalian di sini. Bersyirikat, dalam sebuah riwayat bersyirikat dalam pahala bersama kalian. Kemudian Nabi terangkan sama mereka. Mereka ini kaumun habasahumul udur. Mereka ditahan oleh udur. Maka karena udurnya dia punya niat baik. Karena udurnya dia tetap dapat pahalanya walaupun dia tidak berangkat. Iya. Walaupun dia tidak berangkat. Nah, terdapat di sini kalau seorang sudah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkannya. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bolehnya seorang itu punya juru tulis atau orang tertentu yang membantunya. Ya, sebenarnya ada sahabat yang lain, tapi kenapa Nabi memanggil Zaid saja? Iya. Maka ini dari mana yang diperhatikan dari hadis. Kemudian dalam bab yang ke-5 kata beliau rahimahullahu taala, babun unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Bab bahwa Al-Quran itu diturunkan di atas 7 huruf. Iya. Apa artinya Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf? Artinya bahwa Al-Quran itu diturunkan di atas 7 aujuh. Iya. Turunkan di atas 7 sisi bahasa. Nah. Dan ini tentang tafsir 7 huruf. Ini terdapat silam pendapat ya. Yang banyak di kalangan ulama. Ya, ada Ibnu Hibban sampai menyebutkan 35 pendapat. Walaupun kebanyakannya itu bukan pendapat yang dianggap kuat. Iya. Jadi di antara yang masyhur dari mana 7 huruf Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf, maksudnya di atas 7 aujuh, 7 sisi, 7 bentuk dari bahasa orang Arab. Ya. Dan itu yang masyhur di masa itu. Maka turun di atas 7 huruf dan bahasanya orang Quraisy itu salah satu dari 7 huruf. Bahasanya orang Quraisy. Nah, berarti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau memerintah 4 orang sahabat yang mengumpul mushaf itu, beliau perintah supaya ditulis di atas hurufnya orang-orang Quraisy, sebab asalnya turun dengan lisan mereka. Dan itu yang mendominasi. Iya. Dan bukan makna 7 huruf, maknanya 7 qiraah. Bukan itu maknanya. Ya, qiraah masuk di dalamnya, dan 7 qiraah yang ada itu, ya, itu masuk di dalam satu huruf saja. Sebab itu qiraat aujuh semuanya di dalam bahasanya orang Quraisy. Dalam bahasanya orang Quraisy. Demikian. Jadi kalau ada yang menafsirkan 7 huruf dengan 7 qiraah, ini penafsiran yang keliru. Ya, sebab 7 qiraah itu mulai dikumpulkan di masa Abu Bakar bin Mujahid rahimahullah, salah seorang ahli tafsir dan ahli qiraah al-qari terkenal, namanya Ahmad bin Musa. Abu Bakar bin Mujahid ini mengumpulkannya. Dia lihat bacaan-bacaan manusia kembali kepada 7 qari ini. Ya, maka mereka pun, manusia pun membaca kepada 7 dari ahli qiraah tersebut. Iya. Baik, 7 ahli qiraah yang dimaksud ya oleh Abu Bakar bin Mujahid, yaitu bacaannya Nafi', Ibn Kathir, Asim Al-Kufi, Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi, Al-Kisai, Abu Amr Ibn Al-Ala Al-Basri, dan Abdullah bin Amr Al-Syami. Iya. Abdullah bin Amr Al-Syami. Yang paling banyak mendominasi sekarang adalah bacaan Asim. Iya. Asim bin Abi Nujud Al-Kufi rahimahullahu taala. Itulah yang dibaca oleh kebanyakan kaum muslimin. Dan dibaca di Mekah dan di Madinah, di salat di Haramain, di salat Tarawih. Ada bacaan lain yang mereka baca. Dan itu yang kita baca di Indonesia ini. Iya, dan di sebagian negara ada yang membaca bacaannya apa namanya Nafi' dengan riwayat Warsh. Misalnya di Aljazair dan semisal dengannya, ada yang membacanya dengan Nafi' dari riwayat Qalun. Seperti misalnya di Libya. Iya. Ini 2 yang paling terkenal untuk sekarang ini. Walaupun maksudnya yang dibaca oleh masyarakat umum. Ya, walaupun semua dari 7 qiraah ini tetap dijaga dan dihafal. Ya, tapi ini 7 qiraah terkumpul di masa Abu Bakar bin Mujahid, beliau yang kumpulkan awal mulanya. Iya. Dan kalau saya enggak salah, memang riwayatan kita memtalaki dari guru itu sanadnya melalui Abu Bakar bin Mujahid. Iya. Melalui Abu Bakar bin Mujahid. Ya, umumnya orang belakangan kalau dia talaki Al-Qur'annya itu pasti ketemunya dari jalur Syatibiyah, dari jalur Imam Asy-Syatibi Al-Qari Abul Qasim, atau melalui jalur siapa? Al-Jazari di Thayyibatun Nashr. Itu 2 jalur riwayatan. Iya. Yang sederhana saja misalnya, bacaan kita. Bacaan yang kita baca itu riwayat Hafs dari Asim. Asim ini punya 2 rawi. Ada muridnya satu Hafs, ada muridnya lagi satu namanya Abu Bakar. Iya. Maka atau riwayatnya Syu'bah. Ini 2 riwayat. Yang kita baca Hafs dari Asim. Hafs dari Asim. Hafs dari Asim ini punya 2 jalur. Ada dari jalur Syatibiyah, ada dari jalur Thayyibatun Nashr. Di 2 jalur ini itu ada banyak sudut perbedaan. Khususnya dalam panjang pendek harokat. Dalam panjang pendek harokatnya. Iya. Kalau di Syatibiyah itu dia di mad munfasil itu paling sedikitnya 4 harokat. Ya, walaupun banyak kadang yang apa namanya, kadang ada yang bergampangan, dia antara 3 dan 4 dia baca. Dan di jalurnya Thayyibatun Nashr itu dibaca 2 harokat saja, ringkas. Hanya dibaca 2 harokat. Ada lebih dari 20 sisi perbedaan antara 2 riwayat. 20 lebih perbedaan. Maka ini dalam satu jalur memang semuanya diriwayatkan dengan beberapa riwayat, dan semuanya itu hurufnya orang Quraisy. Hurufnya orang Quraisy. Jadi karena itu tidak mungkin. Ya, Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf, yang dimaksud 7 qiraah. Sebab 7 qiraah ini dikumpulkan oleh Abu Bakar bin Mujahid setelah itu. Sudah ada di tengah manusia berjalan, dikumpulkan oleh Abu Bakar bin Mujahid. Kalau dikatakan 7 huruf bermakna 7 kiroah, ini juga tidak tepat, sebab ada kiroah 10. Ya, ada tambahan 3 lagi, dan itu juga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, siapa yang membaca di dalam solatnya salah satu dari 10 kiroah, maka itu syah menurut kesepakatan ulama. Jadi semuanya dianggap. Iya. Itu dianggap. Jelas ya? Baik. Jadi ini sekilas tentang 7 huruf. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Ufair. Sa'id bin Ufair ini dinisbatkan ke Ufair, itu nama kakeknya. Kalau nama ayah dia Kathir. Sa'id bin Kathir bin Ufair. Qala haddatsani Al-Layth, yaitu Al-Layth bin Sa'd Abu Al-Harith Al-Fahmi. Qala haddatsani Ukail. Ukail bin Khalid bin Aqil Al-Misri. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله كتب beliau menceritakan kepada kami عبيد الله بن عبد الله nama lengkapnya عبيد الله بن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود المدني. نعم. Dan ini salah seorang dari al-fuqaha as-sab'ah, dari 7 ahli fikih yang terkenal di kota Madinah. Iya. Mereka adalah Ubaidullah, ini Ubaidullah ibn Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, Sayyid ibn al-Musayyab, Sulaiman bin Abdurrahman atau Sulaiman bin Yasar, kemudian Kharija bin Zaid ibn Harith, kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman Ibn Harith bin Hisham. Itu sudah berapa? Sudah 7. Dikumpulkan di dalam 2 bait syair. Oh, masih ada satu lagi, Urwah bin Zubair. Berarti sudah berapa? Sudah 7. Terkumpul dalam 2 bait syair. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum anil ilmi laysat kharija faqulhum Ubaidullah Urwah Qasimun Sayyidun Abu Bakrin Sulaimanu Kharija. 7. Jadi kalau hafal 2 bait syairnya, insyaAllah tidak luput nanti dari 7 nama rawi ini. Baik. Kata beliau, Annal Miswar ibn Makhramah. Sungguhnya Al-Miswar bin Makhramah wa Abdurrahman ibn Abdinil Qari. Dan Abdurrahman bin Abd Al-Qari haddathahu. Bercerita kepadanya. Ini Abdurrahman bin Abd Al-Qari. Al-Qari. Ini al-zahir yang saya ingat bukan nisbat kepada kira'ah, ahli kira'ah, tapi nisbat kepada sebuah tempat. Iya. Keduanya bercerita annahuma sami'a Umar ibn al-Khattab. Keduanya mendengar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu. Hah? Kok kita pindah ke bawah? Sebelumnya ya. Qala haddatsani Ubaidullah bin Abdullah anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma haddathahu. Sungguhnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bercerita kepadanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Jibril membacakan kepadaku satu huruf dari Al-Qur'an, maka terus saya memuraja'ah kepadanya. Maksudnya tanya lagi kepada Jibril, masih ada yang lain, minta yang lain. Iya. Maka terus menerus saya meminta tambahan, kata Nabi, dan Jibril menambahku hingga berakhir menjadi 7 huruf. Iya. Jadi perhatikan di sini, terdapat di dalam hadis yang agung ini sejumlah pelajaran. Pelajaran yang pertama, untuk sisi pendalilan Imam Al-Bukhari, Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf. Dan itu semuanya ada pada Jibril. Dan perhatikan 7 huruf ini, ketika turun, tidak langsung turun semuanya kepada Nabi Muhammad. Iya. Tapi, dibacakan oleh Jibril, satu persatu. Iya. Karena Nabi SAW di sini, beliau yang meminta tambahan. Dan terdapat di dalam hadis ini juga, bahwa Jibril itu membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Iya. Dan inilah tariqah talakki yang saya katakan. pada pertemuan sebelumnya, bahwa asalnya seorang mengambil Al-Quran itu diambil dari bacaan guru, itu asal. Tajwid itu pendekatan, ilmu tajwid. Jelas ya? Karena Nabi dibacakan Al-Quran kepadanya oleh Jibril. Iya. Jibril baca, kemudian Nabi mengikutinya. Karena itu dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Kalau kami sudah membacanya, ikuti bacaannya. Iya. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat dari semangat Rasulullah SAW dalam kebaikan. Ya. Beliau minta tambahan. Ini menunjukkan ulul himmah yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Dan harusnya para penuntut ilmu seperti itu, punya semangat yang tinggi. Iya. Harus punya semangat yang besar. Tidak merasa cukup. Selalu haus dengan ilmu. Nah, ini penuntut ilmu seperti itu. Karena itu para ulama kita, mereka tidak ada henti-hentinya belajar, mencari ilmu, sampai sudah tua. Tetap saja, dia belajar, tak tambahan ilmu. Sebab semakin dia bertambah ilmu, bertambah kebaikan untuk dirinya. Ya. Tidak usah dia pikir ini, kalau saya hafal, saya pelajari, kan saya juga meninggal. Meninggal, sudah ilmunya tidak berlanjut. Tidak, tidak berlanjut memang. Dia sudah meninggal, tapi pahalanya tetap bersama dia. Dari ilmu yang dia pelajari. Sebab itu adalah apa? Ibadah. Apalagi kalau dia beramal dengan ilmunya, dia menyampaikannya, mendakwakannya, maka ini dari hal yang lebih baik lagi untuk seorang hamba. Nah, yang terdapat di dalam hadis, bolehnya memurojaah. Kalau sudah diberi sesuatu, dia memurojaah lagi, meminta lagi. Iya, itu diperbolehkan kepada guru. Dan itu tidak dianggap sebagai apa namanya adab yang jelek, sepanjang dia memintanya dengan akhlak yang baik, maka itu insyaallah taala tidak dipermasalahkan. Kemudian kata beliau rahimahullah di dalam hadits yang kedua, haddatsana Sa'id bin Ufair, Sa'id bin Katsir bin Ufair, qala haddatsani Al-Laits, siapa tadi? Al-Laits bin Sa'ad. Qala haddatsani Ukail, siapa Ukail tadi? Ukail bin Khalid bin Aqil, Ali bin Shihab. Nahu qala haddathani Urwa ibn al-Zubair. Urwa ibn al-Zubair ibn al-Awwam. Ini juga salah seorang dari Fuqaha Sabah. Jadi selain Ubaidullah, ada Urwa juga. Anna al-Miswar bin Makhrama wa Abdurrahman ibn Abd al-Qari haddathahu. Keduanya bercerita. Annahuma sami'a Umar ibn al-Khattab. Mereka berdua mendengar dari Umar bin al-Khattab. Yaqulu, Umar berkata, sami'tu Hisham ibn Hakim yakra'u surat al-Furqan. Jadi kata Umar, saya mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastama'tu li qira'atihi. Kata Umar, saya dengar kepada qira'anya. Sebab ini berjalan ya di tengah umat Islam, dia tidak baca Al-Qur'an sendiri. Dia baca Al-Qur'an, selain daripada membaca Al-Qur'an sendiri, dia juga dengar dari orang lain. Ya. Sebab namanya manusia, kadang jenuh dengan satu metode. Dia baca terus, jenuh. Kadang. Walaupun dia sangat mencintainya, tapi ada, namanya tabiat manusia, ada suatu kondisi, dia dengan metode seperti itu, akan datang kesulitan atau kejenuhan atau berat. Maka dia bisa ganti dengan mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi mendengar Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab, mendengar Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. Iya. Jelas ya? Maka ini dari metode yang dibolehkan. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar kepada bacaan sahabat Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan. Faidha huwa yaqra'u ala hurufin kathirah lam yukri'ini lam yukri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Hisham bin Hakim ini dia membaca dengan banyak huruf. yang tidak dibacakan kepadaku. Ini sisi pendalilannya, banyak huruf yang tidak dibacakan kepadaku. Iya. Jadi huruf yang dimaksud oleh Umar di sini bukan tujuh huruf yang zahirnya, bukan tujuh huruf yang disebut di dalam pembahasan kita. Iya. Tapi mungkin ada kalimat-kalimat di dalam satu lughahnya orang Quraisy itu tidak ada di bacanya Umar yang diajarkan oleh Nabi kepada Umar. Iya. Fakittu usawiruhu fis shalah. Maka kata Umar, iya, hampir saja saya membicarai dia, menegurnya sementara di dalam sholat. Oh, jadi ini kejadian di dalam sholat ya. Syam bin Hakim membaca. Nah, fatabassartu hatta sallama. Jadi ternyata dia dengar bacanya Hakim bin apa Hisham bin Hakim, dia membacanya di dalam sholat, dia baca di sholatnya. Jadi Umar berkata, hampir saya ingin menegur dia sementara sholat. Tapi tabassartu, maka saya pun lihat bahwa dia sedang sholat. Hatta sallama, begitu dia selesai, falabbabtuhu biridaihi. Ya. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, saya talbib dia dengan ridanya. Apa artinya ditalbib dengan ridanya? Artinya dikumpulkan ridanya oleh Umar, diambil ridanya, dipegang, ya, kemudian dibawa. Ya, begitu maksudnya. Dibawa, fakultu man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra. Kalia bertanya, siapa yang membacakan kepada kamu surah ini seperti yang saya dengar kamu baca tadi? Qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hisham berkata, Rasulullah yang membacakan kepadaku. Iya. Rasulullah yang membacakan kepadaku. Nah. Ini bacanya Hisham ya, dia enggak mengambil dari dirinya sendiri, diambil juga dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan fikihnya para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka ini tidak sembarangan. Iya. Membaca Al-Quran, membaca hadith. Sesuatu yang mereka yakini. Dan mereka hafal dengan baik, itu yang mereka baca. Yang mereka hafal dengan baik, kuasai, itu yang mereka baca. Ditanya, dia berkata itu Rasulullah SAW menceritakan kepadaku. Iya. Yang menceritakan kepadaku. Maka apa kata Umar radhiyallahu anhu? Kadabta. Kau telah berdusta. Ini bahasanya kalau diartikan seperti itu, berdusta keras sekali ya. Iya. Padahal sahabat ini dia sudah berkata Nabi yang membacakan kepadanya. Iya. Dan harus dipahami bahwa salah satu makna bahasa orang Quraisy, kalau bilang kadabta, itu bukan artinya kamu dusta, tapi artinya kamu telah salah. Hanya bermakna kamu telah apa? Telah salah. Itu ada sebagian bahasa. Kadabta bermakna akhta'ta. Bermakna akhta'ta, kamu keliru. Iya. Jadi tidak mungkin Umar sudah, orang sudah berkata, Nabi yang membacakan, lalu dia berkata, kamu dusta. Dusta itu kan besar sekali. Tapi kamu keliru. Maka kata Umar, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membacakan kepadaku surah Al-Furqan itu selain daripada bacaan kamu. Iya. Nah, kata beliau, fantalabtu, maka kata Umar, saya pun pergi bihi, fantalaqtu bihi, membawanya, aquduhu, ya, saya menggiringnya, ya, perhatikan Umar ya radhiyallahu anhu, ya, jadi dibawa sahabat ini, aquduhu, kata beliau, saya menggiringnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka saya berkata kepada Rasulullah, inni sami'tu hadha yaqra'u bi suratil furqan ma qara'ta. Ya. Jadi kata Umar, sungguhnya saya mendengar orang ini membaca surah Al-Furqan selain dari apa yang engkau bacakan kepadaku. Nah. Baik, baik turun ya. Kata beliau ini sami'tu hadza yaqra'u bi suratil Furqan ala hurufin lam taqra'aniha. Kata beliau saya mendengar orang ini membaca surah Al-Furqan di atas huruf-huruf yang engkau tidak bacakan kepadaku. Maka Rasulullah arsilhu. Maka Rasulullah berkata biarkan dia, lepaskan dia. Dia rupanya dari tadi dipegang oleh Umar. Ya. Biarkan dia. Nabi berkata ikra ya Hisham, bacalah wahai Hisham. Faqara alaihi al-qira'ata allati sami'tuhu yaqra. Maka Hisham pun mengulangi bacaannya yang dia baca itu, kata Umar, bacaan yang saya dengar dia baca. Dia ulangi persis. Maka kata Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika anzalat. Demikianlah Al-Qur'an itu turun seperti itu. Iya. Thumma qala, kemudian Nabi berkata lagi ikra' ya Umar, bacalah wahai Umar. Faqara'tu al-qira'ata allati aqra'ani. Maka saya pun kata Umar membaca dengan bacaan yang Nabi membacakan bacaan itu kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika anzalat. Demikianlah Al-Qur'an itu turun. Jadi bacaannya Hisham benar, bacaannya Umar juga benar. Kata beliau inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Sungguhnya Al-Qur'an ini turun di atas 7 huruf. Bacalah apa yang Allah mudahkan, baca apa yang dimudahkan darinya. Nah, jadi subhanallah menunjukkan luasnya apa? Kandungan dari Al-Quran. Kehebatan dari Al-Quran. Itu saja 7 kira'ah. Iya. Berasal dari satu huruf. Yang dipegang oleh orang-orang Quraisy. Di dalam perbedaan kalimat-kalimatnya. Atau panjang pendeknya. Iya. Atau perbedaan sebagian hurufnya. Di dalam perbedaannya itu memberikan kandungan-kandungan makna. Kadang makna tambahan, makna yang berbeda atau hukum yang lain. Hukum yang lain. Dan ini keajaiban tersendiri pada Al-Quran. Ya, ya kalau dia dibaca dengan bacaan ini, maknanya begini. Dibaca dengan bacaan begini, maknanya begini. Subhanallah. Karena itu dari salah satu apa namanya bekal seorang ahli tafsir, ketika dia tafsirkan ayat, dia lihat qiraat-qiraat yang lain supaya lengkap di dalam dia terangkan makna ayat tersebut, cakupannya. Iya, jelas ya. Karena itu kalau antum pernah dengarkan ada rekamannya ya, suara Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti, ahli tafsir yang terkenal, penulis Abwaul Bayan. Ya. Itu cara beliau menafsirkan luar biasa. Dari kalimat-kalimat pada ayat dia datangkan. Dari ayat yang menerangkan atau ucapan-ucapannya orang Arab, syair-syair yang menerangkan makna kalimat. Ya, kalau dia ada perbedaan qiraah, beliau terangkan bahwa ada yang membaca begini, ada yang membaca begitu. Dan kalau dibaca begini maknanya begini, kalau dibaca begitu maknanya begitu. Ya. Luar biasa. Dan ini menunjukkan luasnya dari ilmu Al-Quran itu. Dalamnya dari ilmu Al-Quran ini. Nah. Baik. Nah ini kejadian yang terjadi pada Umar. Ini bukan terjadi pada Umar saja. Terjadi juga pada beberapa sahabat yang lain. Seperti itu juga keadaannya. Dan pokoknya bahwa Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf. Kata Nabi, faqra'u ma tayassara minhu. Baca apa yang dimudahkan darinya. Baca yang dimudahkan dan yang biasa dipakai. Iya. Yang biasa dipakai. Jelas ya? Yang biasa dipakai itu yang dibaca. Jangan dia baca qiraat yang lain. Karena itu imam-imam haram itu, di antara mereka ada yang seperti Syekh Ali Al-Hudhaifi, itu beliau menguasai qiraat Sabah. Tapi beliau di sholat hanya membaca riwayat Hafs dari Asim saja. Tidak membaca bacaan yang lain. Sebab itu yang beredar di tengah manusia. Kalau dibaca pakai bacaan yang lain, apalagi didengar oleh orang-orang umum, ya nanti mereka akan katakan ini orang dia rubah Al-Quran. Ya. Seperti perkataan sebagian orang-orang di kampung, ketika distel suaranya Muammar, dia baca dengan sebagian qiraat, qiraat warsh, wadduha, gitu. Wallayli idza saji. Ya, orang-orang kampung bilang, ini Muammar enggak tahu membaca Al-Qur'an. Iya. Enggak pandai membaca Al-Qur'an. Karena itu bacaan bukan bacaan yang apa? Biasa mereka baca. Jadi baca yang apa yang dimudahkan, tapi hal yang biasanya itu yang berjalan di tengah manusia. Nah, dan terdapat dari keindahan agama ini, seorang membaca apa yang dia mudah baginya, apa yang gampang baginya, jangan takalluf ya di dalamnya. Sebab yang diinginkan seorang mengambil faedah dari Al-Quran, membacanya. Ya, baik. Kemudian setelah itu, di bab berikutnya, bab yang keenam, kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ta'lifil Quran. Boleh juga dibaca babun ta'liful Quran. Bab menta'lif Al-Quran. Ta'lif Al-Quran maksudnya itu ada dua. Bisa bermakna dia urut ayat per ayat di dalam satu surah. Ayat per ayat dalam satu surah. Atau dia urut surah-surah itu ya secara berurutan, surah Al-Quran dia urut sebagaimana mestinya, itu ta'lif namanya. Jadi ini masuk ke pembahasan lebih khusus lagi. Kalau sebelumnya pembahasan mengumpulkan Al-Quran, dikumpulkan seluruhnya, kalau ini ta'lifnya, rangkaian rincinya di dalam. Jadi urutan ayat, misalnya surah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat ketujuh, yang mananya, yang mana ayat-ayatnya secara berurut, itu ta'lif. Ya, misalnya pada surah dia di juz ammah, mulai dari ammah yatasaalun, kemudian surah An-Naziat, kemudian Abasa, kemudian At-Takwir dan seterusnya hingga surah An-Nas. Demikian. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, kata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim bin Musa. Naam, Ibrahim bin Musa as-Saghir. Qala akhbarana Hisham bin Yusuf. Hisham bin Yusuf as-San'ani dari Son'a. Anna ibn Jurayyin akhbarahum. Sungguhnya ibn Jurayyid mengabarkan kepada mereka. Jadi ini riwayat ibn Jurayyid kepada banyak orang, makanya dikatakan akhbarahum. Iya. Qala wa akhbarani Yusuf ibn Mahik. Beliau berkata dan mengabarkan kepadaku Yusuf bin Mahak. Qala inni inda Aisyah ta ummil mu'minin radhiyallahu anha. Sungguhnya saya berada di sisi Aisyah, ibu kaum mukminin radhiyallahu anha. Idja'ahu Iraqiyun. Maka datanglah seorang dari penduduk Irak. Faqala ayyul kafan khair? Maka dia bertanya, kafan yang bagaimanakah yang baik itu? Kafan yang bagaimanakah yang baik itu? Iya. Nah, maka Aisyah berkata, waihak, wa ma yadurruk. Ya, kata Aisyah, waihak. Ini waihak biasanya itu kalimat teguran ya, tapi bermakna kasihan kepada orang yang ditegur. Ya, betapa kasihannya kamu. Ada apa dengan itu? Tidak membahayakan kamu. Kafan apa saja yang dipakai untuk mengkafani mayit itu. Nah, qala, kemudian dia berkata lagi. Ini menunjukkan bahwa kafan itu boleh kafan apa saja. Tapi kalau kafan yang terbagusnya itu sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu thiyabakumul bayad wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian baju kalian yang putih dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian di pakaian putih itu. Nah, jadi Aisyah menerangkan bahwa pakai kafan apa saja itu boleh. Ya, pakai kafan apa saja itu boleh. Dan ini dari pertanyaan-pertanyaan yang di kadang seorang bertanya, tidak perlu pertanyaannya. Karena itu Aisyah berkata, waihak, ada apa dengan kamu? Kasihan kamu. Iya. Ini mirip ya dengan sebagian orang. Iya. dalam kisah yang masyhur itu, ucapan Ibnu Umar tentang orang yang bertanya tentang darah nyamuk. Ya. Tentang hukum darah nyamuk. Maka Ibnu Umar berkata kepada orang, lihatlah kepada penduduk Irak ini, bertanya tentang darah nyamuk. Ya. Tapi mereka tidak menanyakan tentang darah dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka bunuh. Ya. Jadi tegur. Karena dia bertanya hal yang apa? Hal yang sebenarnya tidak terlalu bermasalah terhadapnya. Kemudian dia bertanya lagi orang ini, qala ya ummul mu'minin arini mushafaki. Dia berkata lagi, wahai ibu kaum mukminin, perlihatkan kepadaku mushafmu. Dia minta mushafnya Aisyah. Qalat lima. Maka Aisyah berkata, ada apa? Qala la'alli u'allifu al-Qur'an alaihi. Iya. La'alli. Barangkali saya bisa mentaklif Al-Qur'an di atas mushafmu. Fainahu yukra gairu mu'allaf. Karena dia dibaca tanpa ada, tanpa ditaklif. Nah, jadi dia minta mushafnya supaya diikuti dari mushaf Aisyah, dia taklif. Iya. Qala wa ma yadurruka ayyahu qara'ta qablu innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dhikrul janna wan nar hatta idza taba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram walau nazala awwala shay'in la tashrabu al-khamr laqalu لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لكن نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, apa yang tidak membahayakan kamu? Kamu baca apa saja dari Al-Quran itu. Iya. Jadi apa saja yang kamu baca, tidak ada masalah. Karena Al-Quran itu awal kali turun, itu adalah surah dari Mufassal awal kali turun. Al-Mufassal itu yang dimaksud dari surah Qaf sampai surah apa? Surah An-Nas. Itu surah Al-Mufassal. Di kalangan kebanyakan ulama. Walaupun ada yang mengatakan Mufassal bermula dari surah Al-Hujurat. Dari surah Al-Hujurat. Jadi kalau ada yang tanya Al-Mufassal dari mana, jawabannya apa? Mufassal dari Qaf, dari surah Qaf sampai surah An-Nas, itu Mufassal. Jadi awalnya turun Mufassal. Aisyah cerita awal-awal surah yang turun. Mufassal disebutkan dalamnya surga dan neraka. Sampai ketika manusia taubat, masuk ke dalam Islam, barulah turun halal dan haram. Ya, perhatikan ya bagaimana bertahap turun syariat ini. Dan ini memberikan kepada kita fikih. Seorang itu dalam memperbaiki manusia. Ya. Dia perbaiki padahal yang memungkinkan dia perbaiki. Jangan dia masukkan kepada manusia sesuatu yang membuat mereka lari. Ya. Tapi dia masukkan, dia secara hikmah. Dia mulai dari yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Begitu. Dan cara penyampaian beraneka ragam. Misalnya tauhid. Suara ini menjelaskan tentang tauhid. Menjelaskan tentang sunnah. Iya. Itu banyak cara, banyak metode seorang bisa menerangkannya. Dia bisa berbicara tentang tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, tergantung metodenya, cara dia menyampaikan. Tapi umumnya manusia itu mereka tidak suka langsung ditunjuk-tunjuk batang hidungnya, kemudian disalahkan langsung perbuatannya. Diberikan dari hal yang mereka itu sadar sendiri akan kekeliruannya. Karena itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh Nabi itu beraneka ragam. Misalnya kesyirikan. Syirik itu kadang diobati dengan cara diputus dulu akar-akar kesyirikan dari mana. Akar kesyirikan, ketergantungan hati kepada selain Allah. Itu akar kesyirikan. Maka diberikan padanya pembicaraan yang membuat dia bergantung kepada Allah, cinta kepada Allah, senang bersendirian, hanya bersandar kepada Allah. Maka ini akan membantu dia. Setelah itu dimasukkan, ya, hal yang lainnya maka akan mudah dia terima. Ya, karena itu seorang harus memiliki fikih ya, di dalam memasukkan, di dalam menyampaikan hal yang terbaik itu kepada manusia. Nah, jadi turun dulu dari surah Fasal, penyebutan surga dan neraka. Begitu tobat manusia, baru turun tentang halal dan haram. Kata Aisyah, andai kata awal yang turun, jangan kalian minum khamar. Maka orang-orang akan berkata, enggak, kami akan tidak meninggalkan khamar selama-lamanya. Ya. Jadi awal turun Al-Quran, mereka minum khamar, ada khamar. Turun di tengah manusia waktu itu. Dimaklumi ya, khamar itu di tengah orang-orang Arab ketika Nabi turun. Tapi khamar pengharamannya di Madinah. Itu pun pengharaman khamar dengan beberapa, dengan 4 tahapan. Tahapan yang pertama dikasih pilihan. Ya minum, tidak minum, tapi itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa itu lebih berat, lebih besar daripada manfaatnya. Iya. Kemudian setelah itu datang tahapan yang lainnya. Jadi pertama boleh ya minumnya. Setelah itu dikatakan yang kedua, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, tahapannya hanya yang dilarang di dalam sholat. Ya. Dilarang secara mutlak di dalam sholat, minum khamar. Tahapan yang keempat, barulah diharamkan khamar itu seluruhnya. Ya. Jadi datangnya bertahap. Andai kata langsung dikatakan khamar itu haram, ya mereka yang baru masuk Islam, sudah kebiasaan turun-temurun seperti itu, ya. Kemudian dikatakan enggak boleh, mereka tidak akan meninggalkannya. Ini kata Aisyah. Dan terdapat seorang itu boleh mengungkapkan sesuatu yang tidak terjadi kalau sangkaannya seperti itu. Sekarang Aisyah dari mana dia tahu mereka akan berkata kami tidak akan tinggalkan khamar selama-lamanya? Nah, itu dari perkiraan, prediksi. Dan boleh saja seorang memprediksi sesuatu kalau itu dugaan besar, enggak ada masalah, dia pastikan. Iya. Nah, baik. Jadi kalau dia lihat pada seorang ada indikasi tertentu, boleh dia ungkapkan hal itu. Seperti misalnya kalau dia melihat misalnya ada orang yang hasad, dia katakan ini orang hasad. Ya, jangan ada yang berkata loh, ini orang memang dia buka hati orang, dia katakan itu hasad. Memang hasad di dalam hati, tapi ada tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut. Jelas ya? Ada tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut. Kemunafikan di mana tempatnya kemunafikan? Dalam hati, sebab kemunafikan dia tampakkan keislaman, dia sembunyikan kekafiran. Tapi bersama dengan itu, ada kaum munafikin yang dicap oleh para sahabat. Seperti Umar berkata kepada sebagian orang, ini orang munafik. Dan Nabi tidak menegur Umar. Sebab Umar berbicara dengan indikasi yang dia lihat. Sama dengan Ka'ab bin Malik. Ketika tidak hadir di perang Tabuk, maka begitu Nabi sudah duduk di perang Tabuk, beliau tanya, mana Ka'ab bin Malik? Ada sebagian sahabat berkata, ya Rasulullah, dia itu sibuk ya, di rumahnya ditahan oleh anak-anaknya dan sibuk melihat antara kedua ketiaknya. Maksudnya sibuk dengan urusan apa? Keluarganya. Ya. Satunya lagi berkata, bisa makulta, kamu berucap yang tidak baik. Enggak seperti itu Ka'ab bin Malik. Jadi ini dua orang. Ya, satu berkata begini, jelek terhadap Ka'ab bin Malik. Ini berkata enggak, baik. Dan Nabi diamkan dua-duanya. Sebab keduanya berbicara sesuai dengan apa? Sangkaannya. Indikasi yang dia pegang. Dan itu tidak dilarang. Ya. Tidak diapa? Tidak dilarang. Jadi boleh saja seorang ketika melihat pada seorang, wah ini zalim, wah ini hasad, atau ini begini dan begitu, karena indikasi yang ada padanya. Indikasi yang ada padanya. Baik. Kemudian kata Aisyah, "Lau nazala la taznu," andai kata yang turun pertama itu jangan kalian berzina, "laqalu lana da'uz zina abadan." Mereka akan berkata, "Kami tidak akan tinggalkan zina selama-lamanya." Kata beliau, "Laqad nazala bi Makkah ala Muhammad." Dan sungguh telah turun di Mekah terhadap Nabi Muhammad. Iya. turun di Mekah terhadap Nabi Muhammad. Wa inni lajariyatun al'ab, dan waktu itu saya masih anak kecil, anak perempuan kecil bermain-main. Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adaha wa amaru. Iya. Bahkan as-sa'ah, ini ayat di surah Al-Qamar ya, ketika turun ayat ini, turunnya Aisyah di Mekah masih anak kecil. Dan ini penjelasan tentang hari kiamat. Ya, hari kiamat adalah perjanjian mereka nanti, semuanya akan kembali ke sana. Dan di hari kiamat itu lebih mengerikan dan lebih pahit. Kemudian kata Aisyah, "Wa ma nazalat suratul Baqarah wan Nisa illa wa ana indah." Adapun surah Al-Baqarah dan surah Nisa itu turunnya ketika saya sudah menjadi istri Nabi. Maksudnya di mana? Sudah di sisinya di Madinah. Ya, kalau kita lihat di surah, Nabi itu dinikahi, apa namanya, Aisyah itu dinikahi oleh Nabi, sudah akad itu di Mekah, masih kecil. Dan Nabi bersama Aisyah nanti di Madinah ketika umur 9 tahun. Jelas ya? Dan surah An-Nisa, surah Al-Baqarah itu mengandung banyak hukum. Dan ini terakhir turunnya di surah apa? Di fase Madinah. Nah, jadi yang jelas Aisyah di sini ingin merangkan hikmah tentang Al-Quran itu. Ya, bagaimana turunnya. Bukan beliau membahas boleh dibaca di mana saja dalam artian boleh dia susun sembarangan, tidak seperti itu. Tapi kalau dia membaca Al-Quran, dia baca dari surah mana saja, dari mana saja dia memulai, itu boleh saja dia pelajari. Ya, karena memang Al-Quran itu turunnya bertahap. Kemudian kata beliau, qala fa akhrajat lahu al-mushaf fa amlat alaihi ayat suwar. Maka Aisyah pun mengeluarkan mushafnya, dan Aisyah mendikte, mengimla dari ayat-ayat di sebagian surah. Inilah makna dari ta'lif yang diinginkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini, bolehnya laki-laki itu bertanya kepada perempuan kalau memang ada keperluan. Iya. Lebih umum lagi, laki-laki boleh berguru kepada perempuan. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa keutamaan Allah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Umumnya memang laki-laki di atas perempuan. Sebagaimana firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetapi kadang Allah lebihkan sebagian perempuan di atas yang lainnya karena ilmu. Iya, karena ilmu. Karena itu siapa ingin ditinggikan derajatnya, hendaknya dia giat di dalam menuntut ilmu. Itulah yang membuat derajat itu tinggi. Di antara hal yang unik, itu banyak di dalam riwayat Sahih Bukhari, ada riwayat Urwah Ibnu Zubair, dia meriwayatkan dari Fatimah Bintul Mundhir. Fatimah Bintul Mundhir ini, guru Urwah, itu adalah istrinya sendiri. Jadi Urwah meriwayatkan dari siapa? Dari istrinya, suami berguru kepada istri. Dan itu biasa. Ya. Sebab yang dicari oleh mereka adalah ilmu. Dicari oleh mereka adalah apa? Adalah ilmu. Baik. Yang terdapat dari apa namanya? Sisi pembahasan ilmu hadis akan muqabalah, dia cocokkan apa yang dia tulis, dia baca dengan asalnya atau sumber yang terpercaya. Dan itu ada ya di dalam apa namanya, cara-cara seorang belajar dan menuntut ilmu. Baik. Kemudian kata beliau di dalam hadis yang kedua, qala haddatsana Adam, yaitu Adam bin Abi Iyas, Abu Iyas namanya Abdurrahman, qala haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri, an Abi Ishaq Amr bin Abdullah, qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid. Beliau berkata, saya mendengar Abdurrahman bin Yazid rahimahullah annahu sami'a, annahu qala sami'tu Ibnu Mas'ud yaqulu. Dia berkata, saya mendengar Ibnu Mas'ud berkata, fi bani Israil wal Kahfi wa Maryam wa Taha wal Anbiya innahunna minal itaq. Innahunna minal itaqil awwal wa hunna min tiladi. Iya. Jadi Ibnu Mas'ud berkata tentang surah bani Israil, surah Al-Kahfi, surah Maryam, surah Taha dan surah Al-Anbiya. Ini dihitung dari Itaq yang pertama. Itaq itu artinya sesuatu yang sudah lama turunnya. Ya wahunna min tiladi. Nah. Ya di sini Ibnu Mas'ud menjelaskan mana ayat-ayat atau surah-surah yang pertama turun. Jadi itu ada urutan-urutannya. Ya, jadi dimaklum ya urutan Al-Qur'an dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa. Padahal Al-Baqarah ya, itu mengandung banyak hukum-hukum. Kenapa diterangkan paling depan? Padahal ada surah-surah yang lebih dahulu turun sebelumnya. Iya. Tapi itulah Al-Qur'an, disusun memang seperti itu. Tertibnya pun tauqifi. Itu bukan sahabat yang meletakkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu turun ayat, Nabi perintah kepada sahabat, tulis di sini, tempatkan di sini, masukkan di surah ini, masukkan di surah itu. Jelas ya? Jadi memang seperti itu keadaannya. Nah, ini surah Bani Israel, surah apa ini? Surah Bani Israel. Ini nama lain ya. Ada yang tahu surah Bani Israel, surah apa? Apa? Surah Al-Isra, yaitu surah Bani Israel. Jelas ya? Harus tahu antum surah Bani Israel ini, penting malah. Apa namanya, dari sisi penamaan. Karena kaidahnya para sahabat dalam menghatamkan Al-Quran, mereka hatamkan dalam 7 hari. Iya. Dari mana tempat berhentinya setiap hari, itu terkumpul dalam 7 huruf. Dalam ucapan seorang, Fami Bishaukin. Fami Bishaukin. Fa, Mim, Ya, Ba, Shin, Waw, Qaf. 7 huruf. Fa, berarti hari pertama dia baca dari surah Al-Fatihah. Sampai ke Mim, surah Al-Ma'idah. Itu hari pertama. Al-Fatihah sampai Al-Ma'idah. Hari yang kedua, dari Mim sampai ke Ya. Ya Yunus. Dari Al-Ma'idah sampai surah Yunus. Hari kedua. Hari ketiga, dari Yunus. Ya-nya kan, Fami, Ya. Bi, sampai huruf Ba. Ba itu artinya surah Bani Israel, surah Al-Isra. Itu hari ketiga. Hari keempat, dari Ba ke Shin. Shin itu surah Asy-Syu'ara. Iya. Jadi Bani Israel sampai ke Asy-Syu'ara. Itu hari yang ke berapa? Keempat. Hari yang keempat. Yang kelima dari surah Al-Isra sampai ke surah Waw. Waw itu maksudnya Was-Saffat, surah As-Saffat. Iya, berarti sudah berapa? 5. Kemudian dari Was-Saffat sampai surah Qaf. Itu yang keenam. Kemudian yang terakhir, Qaf sampai surah An-Nas. Itu 7 hari. Kalau ingin mengkhatamkan Al-Quran 7 hari, itu kaidahnya. Mudah. Bisa antum tulis, Fami Bishaukin. Ya. Fami Bishaukin. Begitu cara memudahkan. Baik. Kemudian kata beliau dalam hadith berikutnya, Haddathana Abul Walid. Iya. Abul Walid namanya Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi. Qala haddathana Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj. Qala bana Abu Ishaq annahu sami' Al-Bara. Al-Bara yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Di cetakan antum tertulis radhiyallahu anhu, diperbaiki itu ya. Radhiyallahu anhuma. Annahu qala, beliau berkata, ta'allamtu sabbih isma rabbikal a'la qabla an yaqdama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara, saya sudah belajar surah sabbih isma rabbikal a'la itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Jadi surah ini sudah lama sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini surah sudah dipelajari oleh siapa? Al-Bara, sudah turun. Ini menunjukkan bahwa ini surah turunnya di Mekah. Dan ini juga menunjukkan bahwa para sahabat itu perhatian antara surah yang turun di Mekah, surah turun yang di Madinah. Karena itu di ulumul Quran dibagi oleh para ulama antara surah-surah yang sifatnya Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Ya, karena ada perbedaan antara surah-surah ini dari sisi manfaat. Biasanya surah-surah Madaniyah itu banyak mengandung tentang hukum-hukum, pelengkap-pelengkap. Ya. Tapi kalau surah-surah Makkiyah itu biasanya mengandung tentang tauhid, argumen-argumen yang kuat terhadap penyimpangan kaum musyrikin. Itu kelihatan dari sifat-sifat ya. Nah, Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Abdan. Abdan namanya Abdullah bin Muhammad bin Abi Rawad. Qala ana bi Hamzah. Ini Abu Hamzah As-Sukkari, Muhammad bin Maimun. Iya. Muhammad bin Maimun, Abu Hamzah As-Sukkari. Ini semasa dengan Ibnul Mubarak rahimahullah. Dan Abdan ini orang Marwazi. Iya. Orang Marwazi. Karena itu Abu Hamzah di sini, saya coba saya lihat. Ibnu Hajar. Oh, beliau nak terangkan nama rawi-rawi di sini, di syarahnya. Baik. Abdan orang Marwazi. Dan Abu Hamzah orang Marwazi. Iya. Jadi cara menghubungkan rawi seperti itu. Dia dilihat dari gurunya kemana, dari penduduk negeri mana. Dan Muhammad bin Hamzah Sukkari ini yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak, Abu Hamzah huwal jamaah, dia adalah al-jamaah. Jadi satu orang dikatakan oleh Ibnul Mubarak sebagai apa? Al-jamaah. Dan di sebagian riwayat beliau katakan al-jamaah ada tiga. Ya, salah satunya ini Abu Hamzah Sukkari. Iya. Dan dia mengatakan dia digelari As-Sukkari. As-Sukkari tahu artinya? Hah? Dari gula. Karena ucapannya itu sangat manis, indah didengar. Iya. Makanya dikatakan As-Sukkari. Nah, itu sebagian dari as-salaf rahimahumullahu seperti itu. Diberi gelar seperti itu karena akhlaknya yang baik, sifatnya yang mulia. Anil Amash, dari Al-Amash yaitu Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi An Syakik Syakik Ibn Salama Abu Wa'il. Ini juga dari Kufah. Qala Ibn Mas'ud Qala Abdullah. Dia berkata Abdullah. Siapa Abdullah di sini? Saya sudah bocorkan tadi Abdullah bin Mas'ud. Sisa pertanyaannya, dari mana antum tahu Abdullah bin Mas'ud? Abdullah banyak, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As. Dari mana diklaim kok bisa Abdullah bin Mas'ud? Hah? Hah? Kenapa? Karena pembahasan tentang Al-Quran. Ya semua sahabat meriwayatkan tentang Al-Quran. Ibn Abbas juga akan datang riwayatnya nanti. Ibn Umar akan datang riwayatnya. Ya. Karena muridnya yang kita lihat, Syakik ini orang Kufa. Ya. Kaidahnya itu mudah. Kalau tabi'i orang Kufa meriwayatkan dari sahabat Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud. Kalau tabi'i orang Mekah, dia meriwayatkan dari sahabat Abdullah, maka Abdullah ibn Abbas. Kalau tabi orang Madinah meriwayatkan dari Abdullah, maka Abdullah bin Umar. Kalau tabi orang Mesir, dia meriwayatkan dari Abdullah, maka itu Abdullah bin Amr bin As. Itu kaidah umum dalam ilmu periwayatan. Tapi tidak berlaku mutlak ya, saya katakan kaidah umum. Iya. Kaidah ghalibiyah. Kebanyakannya. Qala laqad ta'allamtun nadair. Iya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya telah mempelajari an-nadair. Maksudnya an-nadair itu surah-surah yang semisal. Ya, agak mirip. Maksudnya dari sisi panjangnya. Allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uhunna. Itsnaini itsnaini fi kulli raka'ah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah-surah ini dua-dua pada setiap rakaat. Ya. Nah, qala Abdullah, dan ini menunjukkan boleh seorang itu menggabung dua surah sekaligus dia baca dalam satu rakaat. Boleh dia gabung. Bahkan boleh lebih daripada dua surah. Boleh. Faqama Abdullah wa dakhala ma'ahu Alqamah. Maka berdirilah Abdullah dan Alqamah ikut bersamanya. Alqamah bin Qais ya, salah seorang murid beliau. Wa kharaja Alqamah fasa'alnahu. Dan ketika Al-Qamah keluar, kami bertanya kepadanya. Faqala ishruna suratan min awwali al-mufassal. Ala ta'lifi Ibnu Mas'ud. Akhiruhunna al-hawamim. Hamim ad-Dukhan wa amma yatasaalun. Iya. Apa dua surah ini, Nadhair ini? Ya, katanya ada 20 surah. Dari awal Mufassal sesuai dengan taklifnya Ibnu Mas'ud. Maksudnya urutannya Ibnu Mas'ud. Yang paling akhirnya surah Al-Hawamim. Al-Hawamim itu artinya halu Hamim. Surah yang didahului dengan Hamim. Surah yang didahului dengan apa? Hamim. Iya. Yaitu surah Ghafir, surah apa namanya? Asy-Syura, kemudian surah sebelumnya surah Fussilat, kemudian surah Az-Zukhruf, kemudian surah Ad-Dukhan, kemudian surah Al-Jathiyah, kemudian surah Al-Ahqaf. Itu Al-Hawamin namanya. Awal-awalnya semuanya pakai apa? Hamim. Baik. Jadi di sini semuanya sisi benar dari Al-Bukhari bagaimana itu taklif Al-Qur'an. Ya, dan dilihat di sini ya bagaimana keseriusan orang-orang terdahulu itu belajar. Iya. Dan bahasa dari Ibnu Mas'ud itu dan bahasa sahabat itu perhatikan bahasanya ta'allamtu, saya pelajari. Jadi bukan dibaca saja. Mereka sambil mempelajarinya, bukan sekadar membaca. Ya, beda dengan kita ya, kita membacanya ke guru, baru baca saja. Kalau mereka itu, ya dari keistimewaan para sahabat, metode mereka, mereka itu membaca Al-Quran, menghafalkannya, mempelajari kandungannya, karena itu dia baca beberapa ayat. Sampai sebagian sahabat mempelajari surah Al-Baqarah, itu dia pelajari selama 7 tahun lebih. 7 tahun atau lebih ya, seperti Ibnu Umar. Ya. Sampai ketika Ibnu Umar selesai mempelajari surah Al-Baqarah, ya beliau bikin acara jamuan. Ya, karena sangat gembiranya. Nah, itu boleh saja ya seorang dia buat acara yang baik untuk suatu kegembiraan. Ya, bukan acara khusus ya, sebagian masyarakat kan punya acara khusus. Ya, kalau anaknya sudah khataman Al-Qur'an, bawa ayam ke rumah guru. Bawa nasi uduk, bawa ini, bawa itu. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ini karena dia gembira. Buktinya itu terjadi juga pada para sahabat kalau ada kegembiraan yang lain selain daripada membaca Al-Qur'an. Baik, sampai sini dulu ya. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Jam berapa sesi berikutnya? Sebelum duhur ya. Mungkin kita mulai nanti 9:30. Baik, untuk sementara cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.